Kulon Kali. Terima kasih. bareng bersama Ki Ageng Pondo Kendang, konco bergoyang betul. Yang Anda tunggu juga yang Anda nanti, artis cileknya Indonesia Cok. Ada Karang Geneng, ada Ramayana, Merpati Syuting, Tasya Rosmala, Ndu Palapa. Selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu. Terima kasih.